Wassalatu wassalam ala rasulillah ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab kecil Risalah fil Qawaid al-Fiqhiyah, risalah di dalam kaidah-kaidah fikih yang ditulis oleh Syekh Abdul Manan Sa'di rahimahullah taala. Ini gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah taala, disebutkan oleh beliau yang kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya, ini kaidah-kaidah bahwa niat itu adalah syarat dari suatu amalan. Demikian juga di antara kaidah yang kemudian berjalan di bawahnya permasalahan-permasalahan. Dan kaidah ini sumbernya dari Al-Quran dan hadis. Agama dibangun di atas maslahat dan untuk menolak kejelekan. Kemudian juga kaidah, apabila di situ ada beberapa maslahat, didahulukan paling penting. Apabila di situ ada banyak dari bahaya, didahulukan yang paling ringan. Ini kaidah. Apa dalilnya? Sebenarnya dalam Al-Quran, dalam hadis masalah ini. Demikian juga apabila seorang tidak mampu melaksanakan wajib, ya, maka tidak ada di situ kewajiban dia lagi. Apabila di situ ya suatu yang darurat, maka boleh diambil yang darurat itu sesuai dengan keperluan saja. Kemudian juga hukum itu kembali kepada yakin, tidak bisa digoncangkan dengan keraguan-keraguan. Demikian juga asal dari perkara ya dunia itu adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkan, dan asal ya perkara ibadah akhirat ya perkara ibadah itu adalah haram sampai datang suatu dalil yang membolehkan. Demikian juga kebiasaan itu dipakai ketika tidak ada di situ Al-Qur'an ataupun hadis ya, dan tidak menyelisih syariat. Kemudian terakhir disebutkan oleh beliau rahimahullah yang kita bahas, yaitu tentang pembahasan lafaz-lafaz yang mengandung makna umum. Di antaranya man ya. Demikian juga ma telah lewat pembahasannya. Kemudian masih berkaitan tentang masalah nahwu juga ya ini. Ini tentang sesuatu yang menunjukkan umum. Bahwa syariat itu menunjukkan umum. Apabila di antaranya di sini yang akan disebutkan, apabila lafaz itu disandarkan. Sebutkan di kaidah yang ke-21 dan itu adalah bait syair nomor 35. Qala rahmat ta'ala wa mithluhu, yakni seperti yang menunjukkan umum, al mufradu idza yudafu id yudafu, yakni lafaz isim kata benda yang dia itu disandarkan. Kalau ada isim kata benda yang dia itu diidhafahkan, disandarkan ya, maka dia mengandung umum ya. Nanti dengan contoh lebih jelas. Fabham hudita rusda ma yudofu. Maka pahamilah, semoga engkau mendapatkan petunjuk kepada rusd ya, kepada kebenaran. Ma yudofu, apa yang disandarkan. Ini tambahan aja ma yudofu ini. Jadi belum mengatakan di sini yang menunjukkan umum juga selain tadi ma, demikian juga man seperti ma dalam Al-Qur'an. Lafadz ma lillahi mang fis samawati mang fil ard. Milik Allah, siapapun yang di langit-langit dan siapapun yang di bumi. Berarti siapapun umum, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ini berarti man menunjukkan umum, kan itu. Demikian juga ya yang dia itu lafadznya adalah ma umpamanya wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh, dan apapun yang kalian infakkan dari suatu, maka Allah akan menggantinya. Ini apapun yang kamu infakkan, uang ya ataupun ya ini kendaraan ataupun tanah atau apapun yang kau infakkan, maka Allah akan menggantinya. Jadi umum, ma menunjukkan umum. Seperti itu juga menunjukkan umum yaitu apa? Isim mufrad itu tunggal, ditambahkan juga isim menunjukkan banyak. Kalau disandarkan, maka itu mengandung makna umum. Contohnya sebutkan di sini oleh beliau rahimahullah Syekh Abdul Manan Sa'di seperti umpamanya apa? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Nah, ini kan jamak. Demikian juga mufrad. Yani ibadi, hamba-hambaku. Di sana pada lafaz ya yang menunjukkan aku. Hamba-hambaku berarti semua dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga kalau dia itu adalah mufrad, tunggal seperti mamanya ya. Nikmati rabbika. Bi nikmati rabbika, dengan nikmat Rabbmu. Berarti menunjukkan apa? Umum, nikmat Allah semuanya. Berarti apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat dunia ataupun nikmat akhirat, semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dikatakan di sini beliau memberikan penjelasan ya bahwa lafadz mufrad kalau disandarkan mengandung makna umum, yakni anal mufrad, sesungguhnya mufrad tunggal, juga bisa ditambahkan jamak awil jamak. Jadi sungguhnya lafadz itu menunjukkan satu atau menunjukkan banyak, al mudhafu yang dia itu disandarkan, ya umu umuma jam'i, mengandung umumnya banyak. Ya, jadi kata kalau disandarkan dia, ya, kalau dia disandarkan mudhaf mudhaf ilaih secara bahasa Arab itu nahwu, maka dia mengandung makna umum. Wa yastaghriqu jami'al makna, dan melingkupi, menenggelamkan, ini melingkupi semua dari makna-makna. Qauli ta'ala, seperti ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih jelas contoh ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan apapun ya, amma apapun bi ni'mati rabbika, dari nikmat Rabb-mu. Ya, di sini nikmat ya, dia mufrad kan itu. Kemudian disandarkan dengan rabbika. Ya, ini Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb-mu. Nikmat Rabb-mu. Berarti maksud di situ apa? Nikmat dunia. Demikian juga nikmat akhirat, nikmat dunia seperti harta. Ya, Nabi menyebutkan hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, nikma malu soleh li rajulin soleh, sebagus-bagus harta yang bagus adalah yang dipegang oleh orang yang soleh. Itu sebagus-bagus harta yang dipegang oleh orang yang soleh. Ya, jadi baik nikmat dunia atau nikmat apa? Nikmat akhirat. Ya, nikmat seorang bisa belajar ilmu agama, ada waktu dia untuk belajar ilmu agama, nikmat yang besar. Nikmat bisa beribadah, sholat malam, menjaga sholat malam, ataupun puasa, ataupun yang lainnya, berzikir, tenang dia dengan berzikir kepada Allah SWT, tenang dia membaca Al-Quran. Ini nikmat akhirat ini. Ya, fahadis, maka sebutkanlah. Maka, ya disebutkan di sini, dan apa-apa, adapun nikmat Rabbmu, maka sebutkanlah. Maksudnya fahadis ini, ia menyebutkan kepada orang yang tidak kemudian muncul pada dia itu hasad. Ya, sebagian dari teman-teman kita mengambil dengan hadis ini, ya, dengan ayat ini surat Ad-Duha ayat ke 11. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Maka dengan nikmat Allah sebutkanlah. Dia sebutkanlah setiap orang. Akhirnya ada orang yang hasad kepada dia. Ini kurang tepat. Juga oleh para ulama, ayat ini disebutkan kepada orang yang kemungkinan besar tidak hasad. Aku tadi dapat nikmat ini, kadang kan gitu kita sebutkan karena senang, gembira, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kita sampaikan. Sebenarnya beralasan, kenapa kamu sampaikan? Nah, ini Allah menyebutkan hadis, maka sebutkan. Maksudnya adalah sampaikan pada orang yang tidak hasad padamu. Teman akrab mamanya, aku dapat nikmat ini gini-gini. Ya, mamanya aku berikan sedekah dan itu. Ya, ini kepada orang yang tidak hasad. Kemungkinan tidak hasad. Berarti ini apa? Masuk nikmat di sini apa? Karena nikmat disandarkan, diidhofahkan mudhof ilainya adalah rabbika, berarti semua nikmat. Demikian juga contohnya, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak mampu menghitungnya. Ya, di sini nikmat Allah, nikmat mufrad kan itu, tunggal. Disandarkan pada lafaz jalalah, lafaz Allah, mudhof ilaih. Berarti semua nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Jadi mufrad kalau disandarkan ya, diidhofahkan mudhof ilaih, dan biasanya dan dia itu adalah kasrah, kecuali kalau mamnu min nasr bi bahasa nahwu, maka tandanya dengan fathah kan itu. Seperti umpamanya ya, jadi kalau mudhof ilaih ya disebutkan kalau dia tidak ada alif lam. Ini ada pembahasan tentang masalah itu. Ya, asalnya adalah kasrah. Di sini juga nikmatullahi. Berarti nikmat Allah. Nikmat Allah umum, ya, semua nikmat Allah, baik nikmat dunia ataupun akhirat. Maka dikatakan beliau, ya umu kullu nikmatin, masuk di situ semua nikmat diniyah atau duniawiyah, ya, baik nikmat dunia ataupun nikmat din agama. Demikian juga ya ibadi, ibadi jamak ini, ibad jamak hamba-hambaku, di sana pada ya domir aku, wa huwa katsir min fil kitab was sunnah, banyak di Al-Qur'an dan hadis. Ya kullu bi jamil ibad, masuk di situ semua dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hambaku, semua tidak terkecuali. Kok seperti itu? Ya, karena disandarkan pada apa? Lafaz ya ini. Ya, jadi lafaz dia itu mufrad ataupun jamak kalau disandarkan mengandung makna umum. Demikian juga subhanallazi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang mengisrakan hamba-Nya. Ya, di sini abdun di sini apakah berarti semua hamba? Enggak, maksudnya di sini beliau mengatakan isyarah ila qiyami bi jami'i wadhaifil ubudiyah. Isyarat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menegakkan semua dari kewajiban-kewajiban peribadahan. Yani ya, yani lafaz Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Hamba di sini ini Nabi Muhammad telah melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai seorang hamba. Yaitu insya Allah jelas sebagai kita bahas di sini. Ini lafaz yang dia itu disandarkan mutaf ilaih, maka mengandung makna umum, yaitu insya Allah di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.